Bangun, bangun, bangun. Sebentar lagi adzan subuh berkumandang. Marilah segera kita tunaikan sholat malam meskipun hanya 2 rakaat. Kemudian setelah sholat subuh nanti, segera kita berkemas untuk kembali ke kota. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tiba masanya teruskan perjuangan, ku lampirkan selempang doa, mengikat hati di medan juang. Mega proyek tanpa dihampar, menanti sebab karya di tangan. Sentuhkan pena hitung lembaran, simbol keadilan tertuangkan. Lambaian hati membaru biru, basah di benak terkuyur air mata. Karena daya dan kekuatannya, dorong-dorong medankan menyatu jiwa. Selamat jalan, selamat berjuang, peganglah erat kitab Al-Quran. Sunnah Rasul jadikan panduan, pandang lurus jalan di hadapan. Tiba saatnya untuk berpisah, tiba masanya teruskan perjuangan. Kulampirkan selempang doa, pengikat hati di medan juang. Mega proyek tanpa dihampar, menanti sebuah karya di tangan. Sentuhkan pena hitung lembaran, simbol keadilan tertuangkan. Lampaian hati mengharu biru, basah di benak sekuyur air mata. Karena daya dan kekuatannya, lorong-lorong medan kan menyatu juang. Selamat jalan, selamat berjuang, peganglah erat kitab Al-Quran. Sunnah Rasul jadikan panduan, pandang lurus jalan di hadapan. Di sini kita pertama berjumpa, di sini pun kita bercerita tentang sepenggal kehidupan di sebuah desa. Mengulung di dorongi tercinta, di sini kita pertama berjumpa, di sini pula kita akan berpisah. Semerta bersama dan bekerja sama berjalan tuju Robi tercinta. Di sini kita pertama berjumpa, di sini pula kita bercerita tentang sepenggal kehidupan.